بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu melalui udara pada kajian penyejuk hati tafsir Al-Imam Asy-Sya'rawi. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat ke-92. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Yang artinya, dan Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran berupa mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Ma'asyiral mustami'un al-kiram, dalam ayat ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, menjelaskan kepada kita tentang kesesatan, kemusyrikan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, oleh Bani Israel, setelah Nabi Musa alaihi salam menunjukkan bukti-bukti dan kebenarannya sebagai seorang rasul dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa telah diberikan begitu banyak mukjizat oleh Allah. Antara lain, di mana kita ketahui pada masa Nabi Musa ini terkenal dengan ilmu sihir, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat Nabi Musa berupa tongkat yang kemudian berubah menjadi seekor ular yang besar dan mengalahkan ular-ular dari para penyihir Fir'aun. Begitu juga tangannya yang putih dan bersinar, serta beliau juga membelah laut merah ketika itu. Jadi sekalipun sedemikian banyak mukjizat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, begitu juga dengan Taurat, orang-orang Israel atau Bani Israel itu tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Musa, atau kalaupun mereka beriman itu hanya sementara. Hal ini terbukti ketika Nabi Musa meninggalkan mereka hanya untuk waktu tertentu, mereka kembali kepada ibadah yang mereka lakukan selama ini, yaitu kemusyrikan, menyembah anak sapi. Mereka melakukan kemusyrikan ini, oleh karena itulah pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Karena di dalam surah Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa syirik itu adalah perbuatan kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Apa Ustaz, kalau kita melihat ayat yang sedang kita bicarakan ini, bahwa Nabi Musa alaihi salam sendiri sebagai bukti kebenaran dari risalahnya banyak diberi Allah mukjizat-mukjizat yang silih berganti. Tongkat menjadi ular, tongkat ketika dipukulkan keluar air, tongkat ketika dipukulkan terbelahnya laut. Namun kita melihat ya, sifat kekafiran tetap ada juga pada Bani Israel. walaupun mereka telah diselamatkan oleh Allah lewat kepiawaian Nabi Musa dan ketawakalan yang begitu kuat, tetap juga menjadikan anak sepi. Apa sebenarnya penyakit yang mendasar bagi Israel yang seperti ini? Iya, jadi kalau kita kembali lagi kepada Al-Quran, maka inilah yang disebut dengan kulubuhum ghulfun. Hati mereka itu sudah tertutup. Seperti pada pembahasan kita yang lalu dijelaskan bahwa orang-orang Bani Israel ini sudah dikhatam hatinya oleh Allah, sudah ditutup hatinya oleh Allah, sehingga sekalipun sedemikian jelas bayyinat, tanda-tanda kenabian pada diri seorang Nabi Musa alaihi salam, mereka menentangnya. Nah, ketika hati sudah hitam legam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apapun yang akan disampaikan kepada mereka, mereka tidak akan mau mendengarnya, atau bisa dikatakan membal. Nah, ini kita melihat betapa degilnya orang-orang Bani Israel ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kasus yang sama, yaitu penyembahan terhadap anak sapi, berulang pada ayat ini. Walaupun tentu pengulangan di sini bukanlah berarti pengulangannya tidak memiliki makna, tidak memiliki arti, tetapi sangat memiliki makna. Di mana kita dapat katakan bahwa di dalam ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan sifat materialistis daripada orang-orang Bani Israel. Jadi mereka tidak mau menyembah sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat oleh mereka, tapi mereka hanya mau menyembah apabila benda itu ada nampak di mata mereka sendiri. Iya, ini menarik sekali kajian kita. Di dalam ayat 92, bahkan kalau kita lihat ke depan dan ke belakangnya jauh, nampaknya banyak sekali cerita Bani Israel ini. Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel dikutuk, Bani Israel kafir, Bani Israel musyrik. Timbul pertanyaan, ya Al-Quran tuh kok isinya Bani Israel saja gitu ya, terutama dalam surat Al-Baqarah ini yang memang identik dengan kisah Bani Israel. Timbul kesan di masyarakat itu, yang saya butuhkan itu fikih gitu Pak Ustaz. Kalau cerita fikih, masalah khilafiyah furu'iyah itu semangat orang. Tapi kalau Bani Israel ini kan jauh di Arab sana ini. Kenapa tapi kok Al-Quran mengkisahkan ini? Tentu saja ada hal yang lebih penting dari sekedar masalah fikhiyah khilafiyah furu'iyah nih Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz melihat? Iya, jadi konteks atau realita yang kita hadapi saat sekarang ini, memang yang mengobok-ngobok dunia ini Bani Israel ini. Iya. Jadi mereka ini sangat memiliki pengaruh. Iya. Nah, pengaruh itu ada sejak zaman dulu. Ya, sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum-sebelumnya. Jadi sampai saat sekarang ini pun perekonomian dunia, politik dunia ini itu dipegang oleh orang-orang Yahudi. Yahudi. Jadi permasalahan katakanlah permasalahan yang cabang-cabang itu tidak menjadi sentral, tidak terlalu diperhatikan apabila pohonnya, batangnya itu belum terbahas dengan tuntas. Oleh karena itu Al-Quran membahas dengan tuntas tentang Bani Israel ini. Jadi dapat kita ambil satu poin yang pertama, bahwa Bani Israel sekarang masih eksis. Dan eksisnya mereka itu memberikan pengaruh yang begitu luas. Iya. Kita bisa lihat bagaimana ketika Hamas menang, ya, itu kan beberapa negara ribut. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa hebatnya. Sampai Rusia pun ikut, Amerika pun ikut, bahkan kunjungan pertama itu harus ke Rusia. Ini kan sesuatu yang menunjukkan bahwa sekalipun mereka sedikit, tapi pengaruh mereka ini luar biasa. Iya, gitu. Jadi mungkin menarik juga nih Pak Ustaz. Bagaimana kita bisa sholat kalau misalnya negara kita dalam kondisi perang, gitu ya? Mungkin Bani Israel ini sangat perlu dikaji supaya apa? Semua negara muslim ini bisa mengantisipasi supaya terwujud kedamaian, yang itu merupakan sarana supaya kita bisa beribadah, betul, dan melaksanakan rukun Islam dan iman itu secara paripurna. Kalau saya bisa menambahkan, tidaknya ada dua hal yang saya ingin lihat dari kontekstualitas kajian kita pada saat ini. Pertama, kenapa Al-Quran mengungkap banyak tentang Bani Israel? Karena memang aktual. Aktual itu kena apa, bukti aktual sampai kapan saja dia tetap ada dan tetap eksis. Eksisnya itu ya itulah sekarang kita lihat. Jadi apa yang terjadi sama zaman Nabi juga terjadi zaman sekarang. Pembatalan sepihak terhadap perjanjian damai, pengkhianatan, pembunuhan, dan bahkan melecehkan harkat martabat manusia. Ini semua terjadi di depan mata kasar kita, bahkan lebih hebat dari zaman dulu. Kenapa? Kalau zaman dulu manusia tidak tahu, baru tahu mungkin beberapa tahun kemudian. Tapi sekarang sudah online, ya? Langsung online. Nampak di hadapan mata kasar dengan kecanggihan teknologi. Dan yang kedua, ini ada pesan yang sangat signifikan kalau saya perhatikan, Pak Ustadz. Pertama, bahwasanya di sini ada pesan kebobrokan Bani Israel ini dari segi mentalnya. Ini kalau terulang dan terjadi pada orang-orang yang non-Israel atau bangsa siapa saja, bahkan maka penyakitnya, kehancurannya sama dengan kehancuran orang Israel. Dan Allah tidak pilih kasih itu. Dan ini merupakan sebuah keputusan umum gitu. Nah, siapa saja yang melakukan itu akan terjadi, dan dia akan dilaknat, dikutuk, dan tidak akan pernah menjadi bangsa yang mulia, bangsa yang baik, dan bangsa yang berwibawa, mempunyai wibawa. Iya, benar sekali Ustaz Hanafi, bahwa apa yang tadi juga sudah diungkapkan oleh Ustaz Zainal. Jadi apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang di dalam surah Al-Baqarah ini, paling tidak ada dua hal yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Bani Israel itu akan menjadi duri di dalam daging bagi kamu. Betul. Akan menjadi permasalahan yang amat sangat sulit untuk diselesaikan. Jadi perlu waspada. Iya, perlu untuk diantisipasi secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu juga akan tercermin pada bangsa-bangsa yang lain, walaupun tidak sebejat apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu. Seperti pembohongan, pemutarbalikan fakta, pembunuhan. Jadi mungkin itu juga terjadi di mana-mana, tapi yang paling dahsyat itu adalah Bani Israel. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang terjadi saat sekarang ini sudah ada contoh kasusnya. Sehingga kalau nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqab, azab terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman itu tadi atau kemungkaran itu tadi, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka, tidak ada hujah lagi bagi mereka bahwa kami tidak tahu ini kesalahan. Kenapa? Karena sudah ada contoh sample. Ya, sampel sebelumnya yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Allah bahwasanya itu salah. Iya. Ya. Di sisi lain ini Pak Ustadz, kalau kita melihat ittikhazul ijl. Iya. Mengambil sembahan yang kasat mata dalam bentuk anak sapi yang dibuat patung oleh Samiri itu ya. Nah, itu merupakan suatu fenomena yang mungkin sifatnya tidak harus sapi. Iya. Mungkin sekarang tidak ada lagi sapi. Tapi itu merupakan lambang dari kecintaan terhadap materi. Betul. Nabi Muhammad pun mewanti-wanti kita sebagai umat Islam bahwa kehancuran umat Islam itu karena dua hal saja. Iya. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Hubud dunia itu identik dengan cinta terhadap materi. Nah, bagaimana bisa hilangnya kekuatan muslim itu akibat hubud dunia wa karahatul maut ini kalau Pak Ustaz lihat? Iya, jadi memang subhanallah, kita sekarang ini di Indonesia sedang, kalau saya melihat, bukan krisis ekonomi yang paling mendasar, bukan juga krisis yang lain-lain, tetapi adalah krisis pemimpin yang karismatik di dalam bidang agama khususnya. Jadi sekarang ini kita sangat minim sekali, atau mungkin bisa dikatakan tidak ada satu sosok ulama yang memang betul-betul apa yang dia katakan itu dia lakukan begitu, dan apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, orang-orang Yahudi itu menyembah ijil, menyembah anak sapi itu dengan kasat mata, dengan perbuatan ini, menjelaskan bahwa begitulah mereka itu sebagai orang yang durhaka kepada Allah, dan kedurhakaan itu mereka lakukan secara terang-terangan tadi. Jadi kemaksiatan itu tidak lagi mereka sembunyikan. Makanya kalau diturunkan pun azab kepada mereka adalah sesuatu yang wajar begitu. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah kita berkaca kepada apa yang terjadi pada bangsa Yahudi yang pernah dilaknat oleh Allah, sehingga mereka muter-muter di dalam satu tempat sampai berpuluh-puluh tahun, 40 tahun. Dan begitu juga mereka dibinasakan oleh banyak kaum. Ya. Begitu juga mereka diusir dari kampung mereka sendiri, diturunkan angin topan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebenarnya bukanlah sebuah cerita dongeng, legenda untuk tidur. Sebagaimana kita menceritakan dongeng untuk anak-anak kita untuk tidur, tidak. Tetapi cerita ini subhanallah memiliki makna yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menghimbau kita semuanya, marilah kembali kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, kembali kepada konteks dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku anfusakum wa ahlikumun nar. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ardian Syah bersama Ustaz Hanafi dan Ustaz Zainal Arifin, mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.